Kami angkat pertanyaan satu pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya masih tinggal bersama ayah dan ibu dan saya sudah bekerja. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, zakat fitrah dibayarkan atau ditunaikan oleh ayah. Apakah saya bisa melaksanakannya sendiri dan apakah saya juga bisa menunaikan untuk ayah dan ibu saya? Jazakallahu khair. Allah barik. Boleh Anda tunaikan untuk diri sendiri dan asal kewajibannya menurut sebagian ulama dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah kepada seseorang. Kalau dia tidak mampu, baru orang yang membiayai nafkah dia. Kalau Anda sekarang bekerja, alhamdulillah, ya, jangankan zakat fitrah dari orang tua, kebutuhan sehari orang tua Anda bayarkan lebih baik. Ya, tapi kalau Anda bayarkan zakat fitrah, karena ini adalah ibadah, sampaikan kepada mereka dan agar mereka berniat. Kalau mereka tetap mengeluarkan lagi, tidak ada masalah, cuma niat mereka sudah. Karena ibadah harus dengan ada niat. Bila Anda ingin bayarkan dari mereka, sampaikan agar mereka berniat. Ya, wabillahi taufiq.